أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على نعمة العلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمدين وعلى آل سيدنا محمدين وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. عباد الله، wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berkenaan di mana kami sekarang berada di pondok pesantren Mambaul Hikmah wa Da'wah, asuhan dari Al-Ustaz Afadil Kyai Haji Sultan Ibn Kyai Haji Barmawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada pondok ini. Allah limpahkan keberkahan kepada santri-santri didikan beliau, dan Allah jadikan pondok pesantren ini sebagai mambaul hikmah wa da'wah, sumber daripada ilmu pengetahuan hikmah dan sumber daripada penyebaran agama Islam melalui jalan dakwah para aslafus salih. Di pondok pesantren ini santri-santri ditempa dan dibina untuk memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan sederhana mereka, dengan kehidupan dididik untuk menguasai ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Dikarenakan sesungguhnya mereka orang-orang pemilik ilmu mulia di sisi Allah, diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. Allah mengangkat dari orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga dari orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berkata dalam firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan kepadaku pengetahuan, tambahkan kepadaku ilmu. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta ditambahkan ilmu, meminta ditambahkan pengetahuan? Karena ilmu di sisi Allah amatlah mulia dari perkara-perkara yang tinggi dan agung. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Beliau mengucapkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm fa innahu yuhtaj ilai fi kulli minhuma. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Karena dunia dan akhirat dibutuhkan untuk mendapatkan keduanya, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling indah, apa yang datang dalam sebuah ucapan yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya disucapkan, annad dunya yu'tihallah man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til ilma illa man yuhibbu. Sungguh Allah memberikan dunia kepada siapa yang dicintanya dan siapa yang tidak dicintanya. Namun ilmu khusus kepada orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu mulia, ilmu agung. Mereka yang mendapatkan ilmu sebuah tanda bahwasanya mereka orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari generasi demi generasi terus berkibar penempah-penempah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pondok pesantren Mambaul Hikmah wa Da'wah ini, beliau Kyai Haji Muhammad Sultan Ibn Kyai Haji Barmawi belajar di pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah yang diasuh dan dibina oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, dan teruslah garis keturunan ilmu ini akan terus tancap di buminya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keindahan kehidupan di alam dunia dan keindahan kehidupan di alam akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai thalibul ilm, sebagai pencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan karunia yang besar baik untuk alam dunia mereka ataupun untuk alam akhirat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada kali ini memberikan manfaat besar. Bagaimana indahnya memiliki ilmunya Allah dan hinanya seseorang karena tidak memiliki ilmunya Allah, dan mulianya seseorang karena memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.